Kita lanjutkan. Ta'awun pertama yang bisa saya sebutkan di majelis kali ini adalah bahwa kesadaran ikhwan bahwa masing-masing pribadi kita adalah mewakili dakwah. Sehingga dengan itu hendaknya ikhwan masing-masingnya ketika bermuamalah dengan keluarga, dengan sanak famili, dengan orang tua, dengan mertua, hendaknya dia menyadari bahwa dia mewakili dakwah. Jaga akhlak. Nah, tunaikan hak-hak orang lain, termasuk juga dengan masyarakat luas. Kadang-kadang seorang ketika bermuamalah dengan saudara kandungnya atau dengan ayah ibunya, dia mengira bahwa itu murni internal keluarga. Ternyata karena sebab akhlak dia yang buruk, muamalah dia yang jelek, tidak menunaikan hak ayah atau ibu atau saudara kandung, yang menurut perkiraan dia, sangkaan dia pada awalnya adalah itu masalah internal keluarga, ternyata terblow up, tersebar, didengar oleh satu pihak yang tidak suka terhadap dakwah ini, di blow up secara meluas dan bahkan sampai nasional, dipolitisir untuk dijadikan sebagai gambaran ini loh salafi. Sekali lagi, ahlul bid'ah dengan segala jenisnya sudah kesulitan menghadapi ahli sunnah dengan hujah-hujah. Sudah banyak dustanya, sudah dusta-dusta, ta'wil, ta'til, ya, berdusta dalam hujah-hujahnya. Enggak mampu sudah menghadapi ahli sunnah. Syubhat demi syubhat mereka terbantah. Nah, mereka menggunakan dan memanfaatkan kondisi-kondisi seperti ini. Ketika salah seorang di antara kita bermuamalah dengan masyarakat, bahkan tadi yang katakan keluarga, mungkin sewa menyewa, berdagang, tanam modal, ya, diberi amanah untuk menjalani sejumlah materi, ya, dan yang lainnya, tunaikan. Tunaikan hak mereka dengan baik. Begitu juga dengan masyarakat. Atau dalam masalah yang lainnya, kehidupan bertetangga. Kehidupan bertetangga. Jaga baik-baik. Jangan ada yang merasa, lah ini sikap anak pribadi, anak gak mengatasnamakan dakwah lo ya. Ini anak pribadi, silakan antum menyatakan demikian. Tapi orang tetap menyeret antum sebagai contoh. Sehingga bentuk tahun pertama yang anak harapkan, masing-masing kita menyadari bahwa dirinya adalah wakil-wakil dakwah. Yang kedua, tadi sempat diisyaratkan, disinggung bahwa fitnah ini datang beragam dan cepat. Maka menghadapi yang seperti itu tentunya di samping dengan doa kepada Allah, berlindung kepada Allah, ya, dan apa yang pernah dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang fitan, faman wajada malja'an aw ma'adan falyu'ud bih, barang siapa yang mendapatkan tempat untuk berlindung, menyelamatkan diri, akidah dan imannya, cepat berlindung dengan itu tadi, cepat, jangan kemana-mana, sudah di situ selamatkan diri. Nah, barakallahu fikum. Gunakan semua pakaian keselamatan, semuanya pakai demi menyelamatkan diri kita, iman kita. Benteng-bentengnya dipertahankan, celah-celah yang kemungkinan di sana senjata lawan dan peluru-peluru mereka akan masuk, kita tutup. Faman wajada malja'an aw ma'adzan falyu'dz bih. Segera, perintah dari Nabi, falyu'dz bih. Barang siapa yang mendapatkan tempat untuk berlindung, cepat berlindung di sana. Di antara tempat perlindungan itu masajidullah, masjid-masjid. Majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Nah, wah, berada di sekitar ulama dan ahlul ilm. Iltifaf, berada di sekitar para ulama dan ahlul ilm. Falyu'dzbi. Ini yang pertama atau yang berikut. Selanjutnya, jangan mudah merespon fitan. Jangan mudah merespon, jangan reaksioner, jangan emosional. Jangan. Di saat kita emosi, di saat itu hilang kekuatan kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat mukmin yang terpuji adalah laisa asyadidu bisur'ah walakin asyadida man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah seorang yang kokoh, yang perkasa, yang kuat itu adalah yang mudah untuk marah dan terpancing emosinya secepat kilat itu marah, emosi. Nah, tapi seorang yang kokoh, tangguh, itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya di saat ada sesuatu yang berpotensi memancing emosi dia. Nah, begitu juga dalam menghadapi fitan. Dalam bermuamalah, nah, banyak masail, cuma mungkin akhir-akhir ini salah satu contoh saja, salah satu. Nah, sampai berita kepada anak disebarkannya pamflet-pamflet yang secara substansi itu memojokkan dakwah ahli sunnah, dakwah salafi, tapi entah apa tujuannya. Itu urusan mereka apa tujuannya. Tertulis di beberapa tiang listrik, ditempel di beberapa tembok, ya, area gerakan politik Wahabi. Nah, di Sabtuan, kemudian wah, di banyak tempat. Ikhwan, jangan bereaksi yang seperti itu, jangan bereaksi. Misalkan bereaksi dengan cara menyobeknya, ya, yang mana berpotensi untuk dilihat orang, apalagi kita berjubah. Nah, biarkan itu. Nah, kalau ada yang seperti itu, cepat antum minta bimbingan kepada asatidah, ya, telepon, SMS asatidah yang ada, ya, di ma'had. Nah, siapa saja asatidah yang memungkinkan antum hubungi, sampaikan. Bagaimana sikap kami? Jangan bertindak sendiri. Jangan bertindak sendiri. Antum mungkin gak mengira bahwa tindakan antum itu akan menimbulkan efek yang ternyata panjang gitu. Antum di luar dugaan. Kiranya urusannya cuma nyobek, oh, gak ada orang lihat, rek, cobek. Anak katakan, hati-hati, waspada, jangan terpancing. Jangan terpancing, biarkan. Insya Allah itu justru menjadi aunan, pertolongan buat dakwah ini. Nah, insya Allah. Nah, sekali lagi, kiaskan beberapa masail lainnya. Jangan mudah terpancing, jangan reaksioner. Tapi ta'anni, al-hilm, cara berpikir yang jernih, menimbang maslahat, mafsada, tidak terburu-buru. Itu selalu kita berusaha bersifat dengannya dan meminta tolong kepada Allah untuk diberi taufik berkarakter dan bersifat dengan sifat al-hilm. Kemudian yang berikutnya terkait dakwah, masih seputar dakwah. Antum insyaallah sudah pernah mendengar, namun tidak ada salahnya diingatkan kembali. bagaimana ada tauhid, musuh-musuh tauhid ini gencar siang malam terus mereka berbuat, terus mereka berbuat. Sampai anak katakan, sampai kita sekarang sedang berbicara, sedang berkonsolidasi, sedang berbenah diri sekarang, mereka terus melakukan konsolidasi terus. Nah, melalui media yang ada, seminar, muktamar, pertemuan, ya, kajian-kajian rutinnya, rapat-rapat tertutupnya mereka, melalui media-media sosial, Twitter, Facebook, dan yang lain, terus mereka melakukan konsolidasi untuk menghadapi ahlu tauhid wa ahli sunnah. Ahli sunnah yang sendiri, ya, menghadapi semua itu harus berkonsolidasi, berbenah diri. Fima bainahum, ya, di antar sesama mereka, dan berbenah diri hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah ini luas sekali. Sementara media-media kita belum menyentuh kaum muslimin secara umum dalam porsi yang semestinya. Media kita, majalah misalkan, 90% lebih mungkin konsumennya atau pembacanya, pembacanya adalah ahli sunnah salafiyin. Nah, 90% majalah, apalagi Tasfiyah, Qanita, Qudwa, dan yang lain. Nah, belum menyentuh kaum muslimin secara ini. Maka kita wajib bertahun, bangkit, berbuat, tidak berpangku tangan, hanya menunggu SMS dan pengumuman atau pamflet kapan ada daurah, hanya sebatas menunggu SMS dan pengumuman kapan ada muhadharah. Pertanyaannya, kapan antum akan berandil menyebarkan ilmu? Ini pertanyaannya. Yang pertama tadi bagus, menunggu, aktif dia menunggu berita, informasi, pengumuman. Bagus daripada yang sama sekali tidak. Tapi kan seorang mukmin itu Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk kenikmatan, demi kenikmatan yang Allah sebutkan tentang sifat-sifat jannah sebelumnya, hendaknya al-mutanafisun, dari kaum mukminin, dari kalangan orang-orang yang berlomba, al-mutasabiqun, ya, berlomba-lomba meningkatkan kualitas. Nah, kita punya media banyak, sebenarnya bagus, karya-karya ahli sunnah bagus sudah. Produksi, produktivitas ahli sunnah itu luar biasa sebenarnya. Tapi kurang dimanfaatkan, kurang didukung. Yang bekerja hanya satu lini saja, lini yang lain tidak. Nah, begitu. Sehingga terasa berat tugas ini. Nah, bersama dengan itu, mungkin sudah disampaikan kepada antum melalui media-media yang ada, bahwa mahat kita salah satu media yang diciptakannya adalah, atau yang Allah beri taufik untuk mengadakannya adalah, buletin al-ilmu, baik dalam bentuk lembaran maupun dalam bentuk buku saku. Nah, ana yakin antum berinteraksi dengan manusia umumnya, kaum muslimin secara umum, keluarga, sanak famili, saudara misan, saudara sepupu, paman, bibi, ya, tetangga, kanan kiri. Lebih luas lagi, kita bermuamalah dengan kaum muslimin, jual beli, perdagangan, jual jasa misalkan, ya, jasa apa saja, ya, jasa fisik, jasa angkutan, jasa kesehatan, jasa semuanya. Nah, kita berinteraksi dalam hal transportasi dengan manusia, ya. Di antara kita ada yang ingin bepergian naik kereta api, mau tidak mau dia berinteraksi di saat duduk menunggu kereta api datang, berincang dengan orang di sebelah. Gimana Pak, baik, mau kemana Bapak? Oh, saya mau ke sini. Masya Allah, sudah beli tiket Pak? Sudah, alhamdulillah. Tinggal di mana Pak? Tinggal di sini. Bincang, antum sudah siap di saku, adanya buletin saku. Antum berikan, Pak ini ada sedikit, ya, hadiah, Bapak silakan baca. Apa ini, Mak? Yes, berbicara tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Antum sudah tahu judulnya dan antum sudah baca. Isinya ya, bagaimana apa akibat yang akan muncul ketika seorang itu tidak berbakti. Dan apa keutamaan yang akan diraih oleh seorang anak ketika berbakti kepada orang tuanya. Oh ya, terima kasih, Dek. Subhanallah, ilmu tersebar. Dia menjadi insya Allah dengan izinnya mengoreksi diri selama ini dia termasuk orang yang akun li walidai, durhaka terhadap kedua orang tuanya. Begitu juga antum, siap di kantong antum buletin yang berikutnya. Judulnya tentang bahayanya perdukunan. Antum jumpa orang di terminal, mungkin duduk di bis dengan seorang, bincang perjalanan dari sini ke Surabaya 5 jam. Antum bersebelahan dengan seorang muslim, enggak ada perbincangan sama sekali? Lah, harus ada perbincangan. Bincang ini itu, apalah yang mubah-mubah. Nah, ya. Antum berikan buletin itu. Subhanallah, dia adalah seorang yang sering mondar-mandir bolak-balik ke dukun dengan buletin saku yang antum berikan, ya, menjadikan hidayah bagi dia terselamat dari perbuatan syirik yang mengancam nasib dia di akhirat. Satu lagi, antum ke dokter, mesti antum antri, ya. Jumpa lagi dengan orang, ketemu pak dokternya, baik, setelah periksa ini, makasih pak dokter, ininya ya berapa keuangannya sudah, pak dokter ini ada sedikit buletin, apa ini buletin, nah, tentang apa, ya tentang akhirat, nah, kasih kendor. Bawa istri ke bidan, ya, kasih lagi ini ke bidan. Berapa ganjaran yang antum raih? Masalah berhasil atau tidak berhasil, hidayah itu menghinggap di hati dia, itu bukan urusan kita. Innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Anda hanya pemberi peringatan, pemberi nasihat. Anda bukan mampu menguasai hidayah mereka, enggak bisa, kata Allah. Lasta alaihim bimusaitir. Sudah, jalanin. Barakallahu fikum. Kalau ini dipikul bersama oleh ikhwan, sekarang yang ada di masjid ini sudah berapa jumlah ikhwan? Kemarin aja salah satu ikhwan di hari raya. Hari raya, ini sebentar lagi kita mau menghadapi hari raya. Idul Adha. Seorang di keluarganya membawa buletin saku, entah berapa jumlahnya, lumayan banyak. Ya, dijelaskan tentang buletinnya, ditunjukkan judul-judulnya, berebut itu keluarga. Sampai dia, saya yang mau beli ini. Saya yang bayar berapa ini, yang kresek ini. Yang kresek ini, yang ini saya, ini punya saya. Rebutan. Sampai dibawa pulang. Sampai salah seorang di antara mereka sudah pulang ke kotanya, kresek isi buletin saku itu, tas kresek, tas plastik itu, tertinggal. Dia telepon, tolong, itu punya saya, antar. Sampai dibagikan oleh dia. Masya Allah. Media al-sunnah al-tauhid. Kita ini satu menghadapin 72 firqah. Ahlul batil. Satu ahlul batilnya saja dia punya media lebih banyak dari kita, satunya, persatunya. Antum kalikan. Medianya, ragam medianya lebih banyak dari kita, jangan kuantitasnya, lebih lagi. Kita berperang menghadapin mereka. Nah, kalau yang bertugas menyebarkan buletin hanya itu-itu saja, itu pun sering terlambat. Kita sering mendapatkan teguran dari orang, kok terlambat Ustaz, ini sering terlambat. Masya Allah, kita ini rasanya berat. Masuk di medan tempur ini terasa berat. Kalau ikhwan punya kesadaran, katakan tadi topiknya buletin saku, berapa sih harganya? Saya katakan berapa sih, karena kita ringan membeli makanan. Ringan, yang makanan itu sebatas memuaskan hawa nafsu kita, dia gak sadar kadang-kadang bahwa dia itu merugikan jasadnya dia. Pada sebagian jenis makanan, gak peduli dia. Enteng, lagi. Dua, tambah lagi. Buletin al-ilmu dengan harga yang murah itu, berapa harganya? Berapa? 1.000 rupiah. Ya subhanallah, murahnya surga itu. murah. Kata seorang mengucapkan di hadapan ana, ana apa teliti betul juga ucapan dia. Ustaz, masuk jannah itu sebenarnya murah loh, enggak butuh biaya banyak. Kalau mau masuk neraka, biayanya banyak. Kalau mau masuk neraka, biayanya lebih banyak. Ya, wa huffatin nar kata Rasulullah, bi apa? Bisyahawat. An-nar itu dikelilingi oleh syahwat. Lah, untuk masuk an-nar harus memuaskan syahwat. Lah, untuk memuaskan syahwat pengorbanannya banyak. Dana yang dibutuhkan besar. Bahkan harga diri pun kadang-kadang dijual. Masuk jannah mudah. Sebenarnya mudah. Masa, makanya kebanyakan penghuni jannah itu agniya apakah fukara? Fukara. Orang-orang miskin. Kebanyakan mayoritas penghuni jannah. Nah, karena memang enggak butuh modal banyak. Mau masuk an-nar, modalnya banyak sekali. Dia memuaskan hawa nafsunya. Nah, fisiknya di dunia rugi, capek, kena penyakit, sakit, pikiran, ya, tensi darah, gula, ini, itu. Karena dunia, kecur dunia terus dia. Nah, capek dia. Ahlul akhirah lah. Subhanallah. Lah, ikhwani fiddin, untuk menebarkan media-media dakwah ini tadi, butuh kebersamaan dari kita. Wallah, kitanya ini sampai ngemis. Yang sebenarnya itu adalah amalan masing-masing kita, amalan antum. Nah, adakah di kalbu kita, di saat kita mendengarkan tausiah seperti ini, niatan bahwa saya harus berbuat, saya harus berbuat. Kemana saya pergi, saya harus ada itu di tas, di saku saya atau di tas saya. Harus ada. Dia berniat seperti itu. Bisa antum hubungin penanggung jawabnya. Keluar dari masjid ini antum tanya nanti, siapa penanggung jawabnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Kalau dikatakan, oh, sekarang stoknya lagi habis, kapan adanya? Dikejar sama dia. Dikejar terus, kapan adanya? Oh, masih pekan depan. Begitu pekan depan, telepon lagi, sudah ada stoknya? Dibantu dipublikasikan. Ini satu contoh media ahli sunnah. Berapa luas tersebarnya ilmu di tengah umat ini. Nah, kalau masing-masing kita berbuat, kalau di masjid ini katakan ada 200-300 ikhwan, 300 ikhwan berbuat, sehari satu ikhwan satu buletin saku, satu hari dia. Kalau bagi yang gak mampu, ya, insyaallah panitia menyiapkan adanya buletin-buletin yang gratisan, ya. Ada yang gratisan. Nah, barakallahu fikum. Ada yang gratisan. Ada yang enggak mampu sehari mengeluarkan uang 1.000 rupiah karena orang ikhwan ada yang fukara. 1.000 rupiah bagi dia berarti. Nah. Labas. Ada yang disiapkan oleh panitia untuk gratisan. Niatkan antum, ada terus di kantong antum. Tidak kalah pentingnya dengan SIM dan STNK, ya, yang terus kita bawa, KTP terus kita bawa, bawa ini. Nah, bawa, bagikan. Begitu juga antum punya teman di luar kota, sampaikan, himbau. Anda berharap tausiah ini menyentuh hati antum dan ada perubahan nyata setelah ini. Nah, kalau ini diamalkan oleh sunnah, tadi saya hitung, kalau satu ikhwan satu buletin sehari dan 300 ikhwan melakukannya di kota ini, dalam sebulan sudah barakallahu fikum 9.000, ya. 9.000 buletin saku dengan judul yang beragam. Ini tentang tata cara sholat, ini tentang kedudukan Rasul, ini tentang jannah, ini tentang birrul walidain, ini tentang bahayanya syirik. Nah, ini tentang bahayanya perdukunan, ini bahayanya tentang ramalan dan seterusnya. Masya Allah, ilmu tersebar 9.000 buletin saku dalam sebulan tersebar di tengah-tengah umat. Kalau kita sudah alhamdulillah dengan kajian-kajian ini sudah cukup. Insyaallah. Walaupun apa yang tertulis di buletin itu juga kita butuh. Kalau di kota ini seperti itu, di kota lain. Kemudian dari 9.000 itu tadi, ada sekian orang lagi yang tertarik ingin berbuat dakwah, berkembang dalam waktu 6 bulan atau setahun, berubah menjadi 500-600 orang yang menyebarkannya. Berapa jumlahnya? Wallahi ahlul bid'ah sayamutuna bighayzihim, akan mati dalam keadaan mereka marah, menahan emosi. Nah, barakallahu fikum. Yamutun. Kalau itu di satu kota seperti di dua kota, di tiga kota, bagaimana dakwah lisan akan tersebar? Antum bisa bayangkan tersebarnya dakwah ini? Nah, maka sekali lagi ana menghimbau kepada ikhwan untuk benar-benar punya azm yang kuat. Setelah ini antum memang berniat menjadi pemeran-pemeran dalam dakwah ini. Kemudian masih banyak lagi bentuk ta'awun dalam dakwah ini, tapi ana akan pindah kepada masalah tarbiyah. Tarbiyah ini juga kita mempersiapkan rasmal, kata orang sini, ra'sul mal. Ra'sul mal kita, modal utama kita. Kalau tadi dakwah pengembangan, ya, invest kita di mana-mana, dakwah, ekspansi, ya, kalau sekarang ra'sul mal, menjaga dan mengembangkan modal utama kita, yakni tarbiyah. Abna salafin, wallahi kalau kita punya kemampuan membuka ma'had untuk umum, ya, kita akan lakukan, tapi kita gak mampu. Masalahnya bukan masalah di masalah fisik dan materi, bukan, tapi lebih luas dari itu. Kita sampai punya kesimpulan, kita ahli sunnah, asatidz ahli sunnah, kita gak mampu menanganin anak-anak selain dari anak-anak salafin, gak mampu sudah. Anak-anak salafin aja luar biasa tantangannya untuk kita melakukan tarbiyah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah iyakum, tarbiyah ini masya Allah begitu besarnya tantangan ini, tidak kalah besarnya dengan masalah dakwah ke eksternal. Internal pendidikan kita ini luar biasa tantangannya, sangat membutuhkan dari kita untuk mengamalkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah. Bertaunlah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Kita sedang menyiapkan mujahidin. Ini kita inginkan auladuna ini menjadi mujahidin yang akan berjihad dengan pedang-pedang Quran dan sunnah, dengan pedang-pedang hujjah dan ilmu, dengan hikmah, dengan akhlak, dengan dakwah yang kokoh, gigih. Mujahidin tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, pesimis. Lah, kita ini mujahidin sebagaimana ulama kita terdahulu, kokoh. Wallahi kita ini gak ada apa-apanya ya ikhwan, gak bisa dibandingkan memang, tapi pelajaran ada pada mereka, ada pada kehidupan mereka, ada pada ibadah mereka, ada pada perjuangan mereka. Antum mungkin ingat insyaallah cerita bagaimana sahabat Nabi, ya, contoh satu Abdullah bin Umar bin Khattab berangkat berdakwah sampai ke Azerbaijan. Antum tahu Azerbaijan? Di mana hidup dan dilahirkan Abdullah bin Umar bin Khattab? Di daerah panas padang pasir. Berangkat ke Azerbaijan. Perjalanan yang panjang. Pada saat itu tidak ada transportasi yang mudah, pesawat dan semisalnya, kapal laut yang besar belum ada. Berangkat menyusuri pantai dari satu kota ke kota, dari satu negara ke negara, terus sampai ke Azerbaijan. Daerah yang dingin, salju, bukan kampungnya dia. Nggak ada mau bisa SMS, WA, ini keluarga bagaimana perkembangannya, pagi telepon, sore telepon, besok SMS, terus nggak ada. Putus sudah, urusannya putus, seolah-olah nggak bisa kembali sudah. Dan antum tahu di antara kisah perjalanan beliau Abdullah bin Umar ke Azerbaijan itu sampai tertahan salju berbulan-bulan tidak bisa pulang dan beliau mengqasar salat di sana. Enggak kenal siapa, enggak ada saudara, enggak kenal bahasanya, bagaimana mau berbahasa dengan mereka, berangkat berdakwah meninggalkan anak istri. Nah, ini kalau bukan dorongan ikhlas dan dorongan iman yang kokoh enggak bisa. Antum coba bayangkan. Bulan gimana kalau antum berangkat misalkan ke ujung Papua, ya. Waduh, gimana ya? Anu, Ustaz, ana masih mau ini mau membenahi ini dulu, Ustaz. Ini itu enggak jadi. Nah, pikirannya sudah yang enggak nanti di sana gimana, kalau nanti enggak kerasan gimana, kalau nanti sakit gimana, kalau nanti subhanallah. Nah, bayangkan antum. Mereka betul-betul rijal berdakwah. Lah, kita inginkan kalau kita memang sulit meniru seperti mereka, tapi setidaknya ada figur yang akan kita tiru. Tidak mudah putus asa. Tidak kecil hati. Ini yang ingin kita didikkan kepada diri kita, ana dan antum dan anak-anak kita semuanya. Maka untuk mempersiapkan yang seperti itu, ya, butuh dari kita dulu perjuangan, butuh dari kita uswah hasanah, teladan, keteladanan dari kita untuk anak-anak kita, keteladanan dari kita. Nah, maka bicara tentang keteladanan terlalu banyak yang harus dibahas. Tapi ya memang kita harus sabar membahasnya. Nah, di mahad ini ada beberapa ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang sebagian dari peraturan-peraturan itu sangat-sangat membutuhkan adanya partisipasi para orang tua dan ikhwan secara umum. Berat rasanya kalau enggak didukung, tidak dibantu. Berat. Nah, sering ana lebih dari sekali ngomong, kalau sudah berat, kitanya sudah enggak mampu ngatasi. Kalau bahasanya Syekh Mukbil dahulu, fanasluku maslakal ajiz. Akhirnya yang kita tempuh adalah jalan dan metodenya orang yang sudah enggak mampu. Gimana orang yang sudah enggak mampu? Ya sudah, minta maaf, ini ana kembalikan ya. Dunia ini hari ini penting, tolong. Ana enggak mampu sudah. Enggak mampu. Atau persen tertentu dari anak-anak tertentu, ya, sudah berusaha dibenahi, orang tuanya enggak mendukung. Kalau dikatakan antum enggak mendukung pendidikan, bunda, astagfirullah, naudzubillah. Secara lisan, tetapi secara kenyataan dia enggak mendukung. Mahat membuat ketentuan seperti ini tidak antum dukung. Ini mau kita benahin anak antum ini loh, kini problemnya kini. Reaksinya berbeda. Berbeda tanggapannya. Enggak sejalan dengan mahat. Ujung-ujungnya gimana? Uslubul ajiz itu tadi. Ya, uslub al ajiz, enggak mampu, ya sudah, jazakallahu khair. Nah, ini dengan terpaksa mahat memutuskan mahat tidak mampu menangani, membenahi, mendidik anak antum. Enggak mampu. Tapi antum jangan putus asa. Namanya hidayah itu bukan di mahad salafi Jember. Allah kalau menghendaki hidayah, di mana saja hidayah. Bahkan kalau ekstrim contohnya, ada orang ketika di negeri muslimin ini ekstrim contohnya, tapi kenyataan. Di negeri muslim enggak mengenal manhaj salafi, berangkat ke Amerika, subhanallah dapat hidayah salafi di situ. Nah, ada seorang hidup sejak kecil, sejak lahir hidup di lingkungan sufi, kubur, syirik, dukun. Ya. Berangkat ke Jerman sekolah teknik sipil di Jerman, kenal salafi di situ. Ini contoh ekstrim. Kenapa saya katakan ekstrim? Bukan kemudian, oh kalau gitu kita tinggal di Amerika, siapa tahu dapat hidayah di sana. Iya. Nah, lah bukan demikian. Tetap kembali kepada hukum-hukum Islam. Tidak bolehnya kita tinggal di tengah-tengah musyrikin, di tengah-tengah kufar. Ana bariun, kata Rasul, min kulli muslimin ya'ishu baina dhahranail kufar. Ana berlepas diri, kata Nabi, dari setiap muslim yang masih tinggal hidup di tengah-tengah orang kafir, di negara kafir. Nah, ini hukum Islam. Cuma bicara tentang hikmah, namanya hidayah, di mana saja. Nah, bisa terjadi. Abu Jahal sejak kecil lahir di sebelah Ka'bah. Ka'bah, kiblatnya muslimin itu. Ka'bah, awwalu baitin wudi'a lin-nas. Rumah Allah pertama Allah letakkan untuk manusia di muka bumi ini. Jadi kafir, musyrik. Ya. Istri Fir'aun hidup dan besar, dipelihara di tengah-tengah kekufuran dan kesombongan rububiyah Fir'aun yang mengaku atau mengklaim rububiyah. Nah, tapi Allah mengendaki hidayah di rumah Fir'aun. Maka kita katakan ma'had ya akhi, bukan tempat satu-satunya hidayah, tapi ma'had sudah enggak mampu. Ya tafadhal ana antum. Nah. Dunia mau dikirim ke mana satu? Wallahu a'lam. Mau dipondokkan kemana? Kalau ma'had bilang pondokkan di pondok A, misalnya di kota A, luang ma'had aja keberatan, masa kita mau kasih pasien ke sana? Kan begitu. Kalau mengirim ke sana, ngirim dokternya, kan begitu. Mengirim perawatnya, ya. Alat-alat kesehatannya kirim. Ya, kalau ngirim pasien, di sana aja sudah banyak pasien misalkan. Waduh, ini pondok Jember malah ngirim pasien. Berat. Nah, kita juga demikian, enggak suka memberatkan orang lain. Ya wallahu alam, terserah antum, antum istikharalah di mana tempat yang menurut antum baik, tapi jangan putus asa dari hidayah. Sudah mau bilang apa? Mah enggak mampu. Ah, ada jenis-jenis ya wali talabah yang seperti ini. Kurang bisa bertaun dengan ma'had. Kurang bisa bertaun dengan ketentuan dan peraturan ma'had. Ada yang karena tidak peduli, ada yang karena malas, ada yang ketiga lebih parah. Punya ijtihad sendiri. Ijtihad sendiri. Ma'had, asatiza, merenungkan, merapatkan bimbingan-bimbingan para ulama kita. Kalah dengan ijtihadnya dia. Padahal dia mungkin ya enggak ada kaitannya profesi dia dengan ilmu din ini tadi. Tentang pendidikan bahkan enggak ada kaitannya. Mungkin dia seorang peternak atau dia pedagang atau dia seorang yang lainnya dan seterusnya. Punya ijtihad sendiri. Nah, jangan. Kalau antum punya ijtihad sendiri, ya sekali lagi ma'had menyatakan apa tadi, uslub al-ajiz. Ya ma'had sudah enggak mampu ya akhi. Mungkin justru ijtihadnya antum yang benar, fadl. Antum didik anak antum dengan cara antum. Tapi kita di ma'had punya ketentuan seperti ini demi melindungi anak-anak kita dan anak-anak ikhwan kita. Nah, terpaksa. Nah, contohnya, ini contoh saja. Antum kiaskan yang lainnya. Ma'had punya ketentuan setelah pertimbangan, diskusi panjang, dan melihat realita berkali-kali, bertubi-tubi, memukul kita. Peraturan anak-anak atau talabah dengan segala jenjangnya tidak boleh memegang alat yang namanya handphone. Ya. Jangankan yang fiturnya banyak, handphone yang jadul sekalipun ya, tidak diizinkan oleh ma'had. Sudah cukup diskusi panjang. Bukan hanya di ma'had kita, pertemuan asatidah pengampu pondok-pondok pesantren kumpul ya. Ya. Barakallahu fikum. Keluhannya sama. Anak-anak dilarang. Nah, sebagian orang tua ada yang karena dhaif. Ya. Dhaif. Dhaif syakhsiyah. Kepribadiannya untuk memimpin keluarga itu dhaif. Anaknya sedikit merengek, dia sudah kalah sama anak. Ada yang seperti itu. Anu lo, biar aku kalau enggak dibelikan HP aku enggak mau mondok. Belikan. Tidak ada upaya. Tidak tangguh dia untuk bagaimana mengobati anaknya. Mudah menyerah dia. Kemudian diputuskan sendiri, enggak konsultasi kepada asatidzah atau kepada pengurus di ma'had, kepada musyrif, enggak ada konsultasi. Nah, ini contoh. Jenis yang kedua, yang enggak peduli terhadap peraturan. Bukan dhaif, dia yang pertama tahu peraturan, menghargai, tapi dia lemah. Yang kedua ini enggak peduli. Nah, yang ketiga yang tadi anak katakan lebih parah, yang punya ijtihad. Tidak apa-apa itu mahat buat peraturan, tapi anak melihat justru anak-anak ini penting punya HP demi wawasannya lebih luas ijtihadnya. Tidak apa-apa, anak-anak itu penting supaya dia kangen mungkin sama ibunya, dia kangen sama, kasih HP. Subhanallah. Tidak apa-apa, dalam rangka daripada dilarang-larang, ya, nanti dia sembunyi-sembunyi nyuri-nyuri waktu. Ahsan kasih, tidak apa-apa. Masya Allah. Nah, padahal kalau urusan dunianya dia enggak mau sembarangan gitu. Oh, kalau anak ini kan nanti rugi anak. Ini gimana? Ini gimana? Diperhitungkan, konsultasi sana tanya sini. Urusan hidayah anaknya. Nah, nasihat asatidzah, ketentuan ma'had, dia labrak. Nah, kembali lagi kita pakai uslubul ajiz tadi. Ya sudah. Nah, monggo antum dengan ijtihad antum. Tapi dengan terpaksa dan beribu-ribu minta maaf, anak antum tidak boleh di ma'had ini. Nah, karena kita bertugas melindungi anak-anak yang lain. Kita bertugas melindungi anak-anak yang lain. Sudah terbukti anak yang seperti itu, yang diberi oleh orang tuanya, disengaja ataupun tidak sengaja, atau oleh paman bibinya, ya, diberi HP, itu muncul akhlak-akhlak negatif. Dan tidak hanya pada diri anak itu, menular kepada teman-temannya. Nah, di sini ma'had punya tugas melindungi anak-anak ikhwan yang lainnya. Nah, dengan terpaksa, daripada kanker itu menjalar ke banyak tempat, ya cepat-cepat diambil. Cepat-cepat diselamatkan tubuh yang lainnya. Nah, penyakitnya itu dipotong. Lah, kita mahan mau mohon pada antum, tolong, jangan. Dan kalau antum tahu ada anak-anak mahat yang memegang alat-alat komunikasi ini tadi, jangankan yang berfitur beragam, apa yang sekarang dinamakan Android dan yang lainnya, yang jadul sekalipun, tolong laporkan dan kami ucapkan terima kasih, yang kami doakan semoga Allah, antum dan anak-anak antum dijaga oleh Allah dan diberi hidayah. Kita akan balas dengan doa kebaikan untuk antum yang mau bertahu dengan ma'at. Begitu juga bentuk tahunya, antum yang membawa alat-alat itu tadi jangan mudah ditontonkan di ma'had. Jangan mudah ditontonkan di ma'had. Ya. Jangan. Nah. Ana gak punya waktu lagi untuk berbicara khusus dengan antum, aba. Ini sekarang hadir tolaba, nana, tafid. Objek kita berbicara, mereka pada hadir. Nah. Ana gak ada waktu lagi. Antum juga gak ada waktu. Kita mau perang ini sekarang. Kalau gak cepat dibenahin, kita ditebas oleh lawan. Kita ditebas oleh lawan. Nah, barakallahu fikum. Perang ini bukan masih baru mau dimulai. Lawan di sebelah sana, kita sini, kita masih persiapan. Enggak, pertempuran ini sudah terjadi dan medan tempur sudah terbuka. Nah, ini mau kita benahin anak-anak ini. Nah, maka tolong. Kalau ada di antara anak-anak yang Ami coba Mi SMS-kan ke Abi. Ya. Aku mau ini Bi, Mi, telepon Mi. Antum dengan polosnya merasa ingin berbuat baik, ternyata itu doror. Nah. Ya. Ternyata itu adalah doror buat anak ini. Antum mengiranya sedang berbuat baik. Lah, antum katakan antum kan santri, izin sama musyrif, izin sama ustaz. Nah, barakallahu fik. Nasihati dengan cara yang baik. Sudah antum sampaikan kepada musyrif atau kepada ustaznya, ustaz tadi ada anak fulan, si fulan ini anaknya si fulan, minta tolong ana SMS-kan ke abinya. Mungkin dia sedang butuh nasihat. Nah, laporkan, jangan dibiarkan, laporkan. Nah. Barakallahu fikum. Nah, ini penting. Wallahi sudah terjadi hal-hal yang kita ini sampai berkeringat kening kita. Nah, berkeringat kita punya kening ini memikirkan yang seperti itu. Gara-gara sebagian orang tua yang teledor. Nah, teledor. Baik di saat mereka ada di ma'had, lebih-lebih kalau sudah liburan. Aduh. Anak katakan kalau sudah liburan, baru masuk liburan, itu termasuk waktu-waktu yang paling tegang bagi asatidzah. Di mana penerimaan murid baru di satu sisi, murid-murid yang lama ini, ya, kayak kita sedang mengatasi korban luka tsunami. Oh. Ya apa? Sibuknya, ambulan, wing, wing, wing, wing, infus sana, infus sini, cepat ini kasih ini, cepat ini tolong, cepat yang ini dijahit. Seperti itu anak kondisi anak-anak kita. Habis keluar dari hutan belantara berhadapan dengan singa-singa, serigala-serigala di luar, di hutan. Liburan itu, wow, macam-macam. Mulai dari potongan rambutnya sudah berubah. Antum lihat, anak-anak pulang dari pondok bersih wajahnya. Bersih dalamnya nampak ini santri. Begitu selesai liburan, Masya Allah. Nah, penuh luka di tubuhnya. Bekerja berat ma'ad untuk membenahi itu. Kenapa? Banyak orang tua yang tidak bisa dan tidak mau mengerti tugas-tugas pendidikan ini. Maka min fadlikum antum. Poin ini satu saja, bertaunlah dengan ma'ahad supaya pendidikan ini yang sudah berat tidak terasa lebih berat. Kita masih harus mengayunkan tangan kita yang membawa pedang hujah, pedang dalil, pedang ilmu. Kita masih harus terus mengayunkan tangan ini. Nah, kita harus masih berlari dengan kaki yang kokoh. Kalau ini diganggu, habis tenaga kita. Bil mithali yattadhihul maqal. Amthilah seperti ini sangat penting. Syariat Al-Quran dan Sunnah sering menyebutkan amthilah supaya kita sadar kondisi kita ini dalam keadaan seperti apa. Maka saya mohon kepada ikhwan ta'awunnya. Satu masalah tadi, masalah HP, belum lagi beberapa masail yang lainnya. Kemudian masalah anak-anak, sering kita ingatkan anak-anak kita terusus di waktu maghrib, isya dan subuh. Anak-anak madrasah khususnya banyak atau tidak sedikit dari mereka yang belum hadir sholat berjamaah. Nah, subuh apalagi. Nah, pada sebagian mereka anak-anak yang sudah umurnya 10 tahun atau lebih, 11 tahun, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Sementara kita mendengar Rasulullah menyatakan mulu auladakum bis salati wahum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashr. Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat dalam keadaan umur mereka 7 tahun. Dan pada umur 10 tahun silakan pukul kalau mereka enggak mau salat. Ya. Dengan aturan yang harus kita ketahui ketentuan dalam memukul. Lah, penting orang tua bertaun memberi contoh kepada anak-anaknya, kemudian membangunkan anak-anak, dibimbing berangkat ke masjid dengan adab-adabnya, ya. Pegang anak-anak itu bersama antum, ya. Kecuali kondisi-kondisi yang sangat mendesak, itu perkara lain. Tapi seoptimal mungkin antum bersama, harus berupaya anak-anak itu bersama antum. Antum berangkat duluan, antum sudah sholat sunnah, doa, Masya Allah, semoga doa antum diterima oleh Allah. Tapi anak antum mengganggu di sana, main lari ke sana, lari ke situ. Nah, lebih besar nilainya di sisi Allah kalau ketika antum pegangan antum ta'aliyah. Waladi, duduk, abah mau sholat di sini, abi mau sholat di sini, kamu duduk di sini. Ya, duduk yang tenang. Duduk sini, duduk. Sholat. Nah, penting diajarkan kepada mereka al-adab. Kalau tanpa ta'awun, semuanya dibebankan kepada ma'had, kepada musyrif, berat pendidikan ini, berat. Nah, sekali lagi, ini suatu hal yang penting. Ana berharap dari ikhwan ta'awunnya. Nah. Kemudian yang terakhir, dalam kesempatan ini, ada satu permohonan dari teman-teman, dari beberapa pengurus dan asatidzah. Mungkin tidak ada kaitan langsung dengan pendidikan, namun secara tidak langsung bersentuhan juga. Nah, ya ini di mahat kita ini sering didatangi oleh orang-orang ini, murid-murid hizbiin ya, dari STDI. Ya, entah alasan mau ke Maksof, mau beli sabun atau mau beli apa atau kepentingan yang lainnya. Ana katakan peraturan mahat. Mereka tidak boleh masuk ke mahat kita. Tidak boleh. Jadi kalau ada, sampaikan dengan hikmah, dengan ilmiah, maaf, antum dari STDI ya. Peraturan mahat kami enggak boleh antum ke sini. Nah, entah kami mau ke Maksof, mau beli ini, di luar banyak kok yang jual. Nah, ya, sampaikan ke teman-teman lain enggak boleh ke sini. Ya. Ditolak dengan baik. Bisa dipahami insyaallah. Nah, cukupkan tausiah ini. Kalau ada pertanyaan bisa antum sampaikan melalui asatidzah yang lainnya tertulis atau melalui SMS. Tafadhalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi amal dakwah kita, amal ibadah kita. Tarbiyah Allah jadikan mubarak, penuh barakah, dan Allah jadikan sebab amalan yang kita lakukan dan ta'awun yang kita berikan sebagai sebab datangnya pertolongan Allah bagi masing-masing kita. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.